بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita selesaikan pembahasan kaidah yang kelima. Ya, kemarin Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita tentang beberapa sisi batalnya atau batalnya ahli ta'wil minal asyairah wal maturidiyah. Nah, kaidah keberapa? Kaidah keempat. Nah, baik, bahwasanya orang-orang asyairah dan maturidiyah terjatuh dalam tanahub. Baik, sekarang kita masuk pada tanbih. قال العلماء ابن عثيمين رحمه الله تعالى تنبيه علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. Diketahui dari penjelasan yang telah lewat bahwa semua muattil mumatsil. Paham? Semua mu'attil, semua orang yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka mau tidak mau, ikhwani fillah, dia adalah seorang mumatsil. Dan juga sebaliknya, wa kullu mumatsilin, dan semua yang menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, maka dia mau tidak mau adalah mu'attil. Bagaimana ini? Qala amma ta'tilul mu'attil fa dhahir. Adapun perbuatan ta'til dari seorang mu'attil maka jelas, karena dia apa? Menolak nama atau menolak sifat. Ini jelas. Sekarang bagaimana kok dikatakan seorang mu'attil itu sebagai apa? Mumatsil. Berarti terjatuh dalam tamtsil. Terjatuh dalam penyerupaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. قال فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا. Adapun penyerupaan yang dilakukan oleh seorang mu'attil, kenapa? Dikarenakan dia ini hanyalah melakukan ta'til, yaitu menolak suatu nama atau suatu sifat dari sifat-sifat Allah, dikarenakan keyakinan dia bahwa penetapan sifat-sifat tersebut melazimkan tashbih. Nah, sehingga seorang mu'attil khanifillah matthala awalan, dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk terlebih dahulu, kemudian dia melakukan ta'til yang kedua. Jadi yang pertama dia menyerupakan Allah dengan makhluk, kemudian langkah kedua dia apa? Menolak nama-nama atau sifat-sifat tadi. Paham? Karena apa? Karena alasan seorang mu'attil menolak suatu sifat disebabkan keyakinan dia apa? Bahwasanya kalau ditetapkan sifat tersebut berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti dia sudah memiliki keyakinan tamtsil, baru kemudian terjatuh dalam ta'til. Berarti dari sini kita ketahui kullu mu'attilin mumatsilun. Paham Irfan? Hah? Baik. Saya ulangi. Apa keyakinan mu'attil? Menolak. Menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di sini semua orang yang menolak sifat-sifat Allah, maka dia berarti apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Dikarenakan, nah, seorang tidaklah menolak suatu sifat kecuali dikarenakan keyakinan dia terlebih dahulu bahwasanya kalau menetapkan sifat itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti dia sudah memiliki keyakinan tamtsil terlebih dahulu. Paham sampai sini? Hah? Dia sudah memiliki keyakinan tamtsil dulu. Dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk terlebih dahulu, baru kemudian karena keyakinan yang sudah ada pada diri dia, akhirnya dia menempuh jalan apa? Ta'til. Ya. Nah, akhirnya dia menolak enam sifat-sifat tersebut. Makanya dikatakan kullu mu'attilin mumatsil. Qala kama annahu bi ta'tilihi matsalahu bin naqis. Sebagaimana pula bahwasanya dia dengan sebab ta'til yang dia lakukan. Ta'til apa? Menolak, ahsanta. Nah, menolak suatu apa? Suatu sifat, antara sifat-sifat Allah. Nah, sebagaimana dia dengan sebab ta'til yang dia lakukan, dia telah apa? Matsalahu bin naqis. Dia telah menyamakan Allah dengan sesuatu yang kurang. Paham? Sesuatu yang kurang. Berarti ada dua sisi kenapa mu'attil dihukumi sebagai mumatsil. Apa disimpulkan apa sih? Nah, taib karena sebelum dia melakukan ta'til sudah ada keyakinan bahwasanya kalau menetapkan sifat itu berarti menyamakan dengan berarti seseorang telah menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti dia telah berkeyakinan tamtsil terlebih dahulu baru kemudian melakukan ta'til. Kemudian sisi yang kedua, nah, yaitu yang kedua, ikhwan fillah, setiap orang yang melakukan ta'til berarti dia telah menyamakan Allah dengan sesuatu yang memiliki kekurangan. Paham? Kenapa? Karena ketika Allah menetapkan sifat rahmah, kemudian mu'attil mengatakan bukan rahmah tapi iradah, berarti dia telah mengurangi sifat rahmah dari sifat Allah. Berarti menyamakan Allah dengan sesuatu yang kurang. Paham? Paham? Qala wa amma tamthilul mumatsili fa dhahir. Sekarang, nah, kita masuk pada poin berikutnya, yaitu kullu mumatsilin mu'attilun. Semua mumatsil, semua orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, maka dia adalah seorang mu'attil, seorang yang menolak, atau menafikan suatu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa amma tamtsilul mumatsil fa dhahir. Adapun penyerupaan yang dilakukan oleh seorang mumatsil maka itu jelas. Karena memang tidaklah dinamakan mumatsil kecuali dikarenakan dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Sekarang kok dihukumi seorang mumatsil itu mu'attil, kenapa? Nah, ini yang butuh dijelaskan. Qala wa amma ta'tiluhu fa min thalathati awjuh. Adapun ta'til yang dilakukan oleh seorang mumatsil maka itu bisa dilihat dari tiga sisi. Al-awwal annahu 'attala nafsan nassi alladhi athbata bihi sifah. Haitsu ja'alahu dalan 'ala tamtsili ma annahu la dalalata fihi 'alayhi. Wa inna ma yadullu ala sifatin taliqu billahi azza wa jal. Baik. Sisi yang pertama, kenapa seorang mumatsil dihukumi mu'attil juga? Dikarenakan khanifilah dia telah meniadakan pada nas itu sendiri yang menetapkan suatu sifat. Di mana dia menjadikan nas tersebut menunjukkan atas apa? Tamtsil, menunjukkan atas penyerupaan Allah dengan makhluk, padahal tidak ada penunjukan di dalam nas tadi. Paham? Paham, Umar? Hah? Perhatikan. Yang pertama, annahu attala nafsan nassil ladzi atbata bihi sifat. Kenapa dia dikatakan mu'attil? Karena dia menolak nas yang dengannya suatu sifat ditetapkan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal yadahu mabsuutatan. Bahkan tangan Allah Subhanahu wa taala itu terhampar. Nah, di sini ahli sunnah menetapkan apa? Sifat tangan bagi Allah, tapi tangan yang sesuai dengan keagungan Allah. Nah, mumatsil ikhwani fillah mengatakan bahwasanya tangan dalam ayat ini berarti tangan Allah seperti tangan makhluk. Nah, berarti konsekuensinya dia telah menolak pada nas tersebut makna yang hak, ya tidak? Maka inilah sisi kenapa seorang mumatsil dikatakan mu'attil. Paham? Baik. Karena konsekuensinya berarti dia telah menolak nas itu sendiri yang dengannya sifat tersebut ditetapkan. Sebab apa? Dia menjanjikan nas tadi menunjukkan atas tamtsil, padahal tidak ada penunjukan tentang hal tersebut. Wa inna ma yadullu ala sifatin taliqu billahi azza wa jalla. Hanyalah nas tadi menunjukkan atas suatu sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak membawa nas tersebut kepada penetapan sifat yang sesuai dengan keagungan Allah, tapi malah dia bawa kepada sifat yang disamakan dengan makhluk, berarti dia telah apa? Menta'til nas tadi. Paham? Nah, telah meniadakan penunjukan yang hak dari nas tersebut. Atsani yang kedua, annahu attala kulla nassin yadullu ala nafyi mumatsalatillahi li khalqi. Kenapa mumatsil dikatakan mu'attil? Yang kedua, dikarenakan dia telah meniadakan semua nas yang menunjukkan peniadaan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Seperti diantaranya apa, Ahmad? Nas yang menunjukkan apa? Nafyu mumatsalatillahi li khalqi. Contohnya, laisa kamitslihi syai. Contoh yang lain, Duhri. Bisurah Umar. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nas yang lain, Alif. Hah? Apa? Jafar. Bisurah. Dalam surat Maryam, apa? Apa Zaid? Hal ta'lamu lahu samiyya. Maka ini semua nas-nas yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi mumatsil menolak itu, ya tidak? Menolak, kenapa? Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti dari sini mumatsil dikatakan mu'attil. Baik. Sekarang yang ketiga. Atsalith annahu attalallaha ta'ala an kamalihi alwajib haitsu matthalahu bil makhluqin naqis. Sisi yang ketiga, dikarenakan dia telah meniadakan Allah Subhanahu wa taala dari kesempurnaan yang wajib. Kesempurnaan yang merupakan keharusan bagi Allah. Di mana dia telah menyamakan Allah dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Berarti dia telah apa? Telah meniadakan. Berarti mumatsil, mu'attil. Paham? Paham apa tidak? Baik. Nah, demikian pula ikhwan fillah sebagai tambahan. Kullu mumatsilin mukayyifun wa kullu mukayyifin mumatsilun. semua mumatsil itu mesti mukayyif. Jadi kesesatan-kesesatan ini semuanya apa? Bergandengan ya, Pak. Setiap mumatsil maka mukayyif. Kenapa? Karena tidaklah dia menyamakan Allah dengan makhluk kecuali berarti dia telah menetapkan kaifiyah. Paham? Ini lebih mudah. Paham? Ukasha. Semua apa tadi? Kullu mumatsilin mukayyifun. Yaitu setiap orang yang mumatsil, yang menyamakan Allah dengan makhluk, berarti dia telah apa? Menetapkan kaifiyah suatu sifat bagi Allah. Paham? Nah. Dan sebaliknya ikhwan fillah, kullu mukayyifin mumatsil. Semua mukayyif berarti mumatsil, yaitu semua orang yang menetapkan kaifiyah suatu sifat, maka dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Cuma untuk yang terakhir ini, nah, dibangun di atas apa? Di atas permasalahan apakah akal, nah, taib, memiliki kemampuan untuk menetapkan suatu perkara yang tidak ada wujudnya. Misalnya apa? Karena mukayyif adalah menetapkan kaifiyahnya tidak. Nah, orang yang mengatakan setiap mukayyif itu mumatsil dikarenakan apa? Akal ini menurut mereka tidak mungkin menetapkan kaifiyah dari suatu hal yang tidak ada wujud sebelumnya. Mesti ketika menetapkan suatu bagaimananya sifat, dia bagaimanakan sesuai dengan apa yang telah ada, yang pernah dia lihat, ya, pernah dia lihat dan seterusnya. Tayyib. Apabila seorang menjawab bisa saja akal itu menetapkan sesuatu yang tidak ada di wujud ini pada asalnya, maka untuk yang terakhir tidak kita katakan kullu mukayyifin mumatsil. Paham? Baik, tapi pada hakikatnya akal khanifina biasanya ketika menetapkan kaifiyah ya pada sesuatu yang pada asalnya ada, cuman mungkin dia apa? Dia inovasi, demikian ditambah, demikian dan seterusnya. Tapi yang jelas poin sebelumnya itu kullu mumatsilin mukayyifun. Paham? Kullu mumatsilin mukayyifun. Adapun apakah semua mukayyif itu mumatsil dibangun di atas perkara tadi. Halil aql lahu qudratun fi syai'in la wujudalah? Apakah akal ini mampu atau memiliki kemampuan untuk menetapkan suatu perkara yang memang tidak ada wujudnya? Itu permasalahan iftiradiyah, permasalahan yang dimunculkan dalam masalah ini. Nah, jadi ada tiga poin yang tidak dipahami. Kullu mu'attilin mumatsil, wa kullu mu'attilin mumatsil, wa kullu mumatsilin mukayyif. Paham? Paham? Semua mu'attil mumatsil. Ya, semua mumatsil mu'attil. Dan semua mumatsil mukayyif. Paham? Ini tiga poin enam yang harus dipahami dengan baik. Kita selesai dari kaidah yang keempat. Kita baca matmunul kaidah. Al-aslu inda ahli sunnati hamlu dhahiri ala dhahirihi wa la yakhruju anhu illa biqarinah. Yang menjadi dasar di sisi ahli sunnah adalah membawa dhahir dari suatu nas sesuai dengan dhahirnya. Tidak boleh keluar dari dhahir suatu nas kecuali dengan qarinah. Kecuali dengan apa? Qarinah. Baik. Kemudian yang keempat, wa aqsamun nasi ma'an nusus salah satu aqsam. Jenis-jenis manusia bersamaan dengan nas-nas yang datang itu ada tiga jenis yang telah kita lewati dulu. Tayyib ada tiga jenis, ahli sunnah yang mereka mengikuti jalan para salaf. Kemudian apa? Yang kedua, nah, musyabbihah atau mumatsilah, dan yang ketiga mu'attilah. Baik, mu'attilah. Yang nah, musyabbihah dan mu'attilah mereka bersepakat pada satu perkara, yaitu apa, Ridwan? Musyabbihah dan mu'attilah bersepakat pada satu perkara, yaitu baik, kedua golongan ini yaitu musyabbihah dan mu'attilah sama dalam pemahaman mereka terhadap nas, bahwasanya zahir nas di sisi mereka berdua bermakna apa? Tashbih. Paham? Ya, Alif. Paham sampai sini? Ya, zahir nas bermakna tashbih. Cuman mereka berbeda dari siapa? Berbedanya dari siapa, Umar? Nah, keyakinannya sama. Zahir nas itu nah, menunjukkan tashbih, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluk. Cuman musyabbihah dan mu'attilah itu berbeda dari siapa? Tayyib. Jadi kedua golongan itu berbeda dalam mengambil langkah. Kalau musyabbihah mereka ya sudah, karena zahirnya nah, tashbih, maka kita tetapkan. Paham? Kita tetapkan, berarti kita tetapkan sifat yang sama dengan sifat makhluk. Paham? Tapi kalau mu'attilah berbeda langkahnya. Mereka ketika sudah meyakini, oh ini dhahir nas na'am bermakna tashbih. Kalau tashbih enggak boleh, berarti kita tolak. Paham? Paham? Jadi langkahnya mereka berdua na'am bertolak belakang. Cuman landasan pertamanya sama. Paham? Landasan pertamanya sama. Paham, Ahmad? Hah? Baik. Ini tiga golongan manusia berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan sikap mereka terhadap nusus. Ada pun ahli sunnah menyatakan zahir nusus itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya hak dan ditetapkan sifat itu sesuai dengan keagungan Allah. Kalau musyabbihah menyatakan zahir nas menunjukkan tashbih, dan mereka menetapkan sifat dengan tashbih juga. Paham? Sedangkan mu'attilah menyatakan zahir nas menunjukkan tashbih, yang dengan sebab itu mereka tolak. Paham? Nah, mudah. Yang ketiga, annaha ula'il mu'attilata hujjatuhum aqliyatun la syar'iyyah. Bahwasanya orang-orang mu'attilah tersebut hujjah-hujjah mereka aqliyah, bukan syar'iyyah. Dan ini hujjah kebanyakan ahlul batil. Mereka berpaling dari nusus na'am menuju kepada apa? Akal-akal. Sehingga ikhwanifillah, seseorang butuh untuk na'am tayyib meruntuhkan alasan-alasan mereka secara akal dengan akal juga. Tayyib dengan akal juga. Nah, dari sinilah ikhwanifillah, kenapa kok terkadang seorang memahami pelajaran akidah seperti ini, terutama asma wa sifat, terasa sulit. Nah, terasa sulit. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan memang ahlul batil itu yang membuat apa? Membuat sulit, sehingga kita butuh membantah. Padahal asalnya mudah, ya fanifilah. Coba perhatikan para salaf kita, para sahabat. Mereka, nah, ketika mendengar nas, mereka tetapkan sesuai apa adanya. Mereka yakini, tetapkan maknanya. Tapi tatkala muncul berbagai macam ahlul batil, ahlul bidah dalam masalah ini, hanya kita butuh mempelajari bagaimana cara membantah dan apa menyingkap syubhat-syubhat mereka. Makanya terasa sulit, cuman harus tahu. Harus tahu dan harus dikuasai oleh seorang thalibul ilmi. Yang keempat, la yu'attilu al-mu'attilu hatta yuhima nafsahu tamthil wa la yumathilu al-mumathilu illa waqad attal. Apalagi ya, bahasa apalagi. Tapi kalau tadi sudah memahami yang awal, insyaallah paham. Itu bahwasanya seorang mu'attil tidaklah dia menolak suatu sifat sampai memunculkan dalam dirinya pemahaman tamtil. Paham? Karena tadi dia sudah apa, menyamakan Allah dengan makhluk dulu baru kemudian menolak. Demikian pula wala yumatsilul mumatsil illa waqad attal, tidaklah seorang mumatsil, yaitu orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, nah, tidaklah melakukan hal tersebut kecuali dia telah apa, meniadakan. Apa yang dia ditiadakan? Ada tiga poin tadi yang ditiadakan. Ya tidak. Yang pertama apa? Ditiadakan apa? Nah, sifat yang ditetapkan oleh nas tersebut, ya. Yang kedua, dia meniadakan semua nas yang menetapkan bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk. Kemudian yang ketiga, dia telah meniadakan Allah dari apa? Kesempurnaannya. Baik. Paham ini dengan baik, biidznillahi azza wajalla. Syubhat-syubhat berikutnya akan mudah diuraikan, ikhwan. Dan fasal yang keempat, ini fasal ibarat apa? Ibarat penerapan. Penerapan dari apa? Kaidah-kaidah yang telah kita ketahui. Karena berhubungan dengan syubhat wal jawab anha. Nah, kaidah syubhat dan jawaban-jawabannya. Fasal yang penting bagi orang yang sudah memahami, insyaallah mudah. Karena sudah di dalam sudah diuraikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Insyaallah kita lewati. Nah, untuk apa mengambil faedah dan manfaat darinya. Nasallallahu at-taufiq was-sadaq. Alhamdulillahirabbil alamin.